الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله pembahasan yang lalu tentang penegasan kembali dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala seputar kaidah bahwasanya ittifaq fil asma la yastazimul ittifaq fil musammayat, yang dengannya terbantahkan syubhat-syubhat yang datang dari mu'attilah dengan seluruh jenisnya, baik mu'attilah secara totalitas seperti Jahmiyah, demikian pula Mu'tazilah, maupun yang sebagian saja seperti Qullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang semisalnya. Naam. Dan terakhir kita baca bagaimana Imam Ibn Abil Izz menghujat orang-orang Jahmiyah yang tidak menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak pula menetapkan sifat. Nah, mereka mengatakan itu hanya sekedar majaz. Maka bagaimana sanggahan untuk mereka? Inda Talha. Hah? Mesti engkau meyakini bahwasanya Allah itu ada. Nah, taib, itu yang kita katakan. Jika engkau tidak menetapkan bagi Allah nama, tidak pula menetapkan sifat, mesti engkau meyakini bahwasanya Allah itu ada. Kalau dia mengatakan iya, kita teruskan. Kalau mengatakan tidak, nanti pembahasan berikutnya. Dan di sini dia meyakini itu, bahwasanya Allah itu ada. Maka demikian pula makhluk ini, ya, makhluk-makhluk itu juga apa? Ada, berarti sama-sama Allah ada, makhluk ada. Padahal engkau tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti keberadaan Allah berbeda dengan keberadaan makhluk. Maka seharusnya demikian pula kalian katakan bahwasanya sifat-sifat Allah, seandainya kita tetapkan, tentunya tidak akan sama dengan sifat-sifat makhluk. Nah, kemudian fa in qala ana la usbitu syai'an bal unkiru wujudal wajib. Ini semakin parah. Nah, golongan yang keempat. Jika dia mengatakan aku tidak menetapkan sesuatu apapun, bahkan aku mengingkari wujudnya al wajib, yaitu zat yang maha pencipta. Baik, maksudnya al-wajibul wujud. Nah, wajibul wujud maksudnya Allah. Ini istilah kalamiyah, istilah dalam filsafat. Berarti maksudnya aku tidak menetapkan sesuatu apapun, bahkan aku mengingkari tentang adanya khalik. Maka kilalah dikatakan kepadanya, ma'lumun bisarihil aqli anna al-mawjuda imma wajibun binafsihi wa imma ghairu wajibin binafsihi. Merupakan perkara yang diketahui dengan akal sehat bahwasanya sesuatu yang ada itu kemungkinannya adalah apa? Wajibun binafsihi, yaitu ada dengan sendirinya. Nah, yaitu dia mesti adanya, maksudnya wajibun binafsihi itu sesuatu yang mesti adanya, tidak mungkin tidak ada. Wa imma ghairu wajibin binafsihi, dan kemungkinannya dia apa? Tidak wajib, yaitu tidak mesti adanya. Baik. Jadi yang satu mesti adanya, yang satu tidak mesti, berarti bisa ada, bisa tidak. dan keberadaannya pun mesti ada yang mengadakan. Ya, konsentrasi ini. Baik. Kemudian wa imma qadimun azaliyun wa imma haditsun kainun ba'da allam yakun. Dan kemungkinannya juga sesuatu yang maujud ini, ikhwan, yaitu qadimun azali, yaitu adanya itu terdahulu, tidak ada permulaannya. Atau kemungkinan berikutnya, dia itu hadis, sesuatu yang baru, yang ada setelah sebelumnya tidak ada. Baik. Nah, berarti sesuatu yang maujud, kemungkinannya itu wujudnya itu mesti dan tidak mesti. Kemudian yang berikutnya, wujudnya itu azali, yaitu tidak berpermulaan. Yang kedua, apa kemungkinannya adalah dia berpermulaan, sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kemudian wa imma makhluqun muftakirun ila khaliqin wa imma ghairu makhluqin wala muftakirin ila khaliqin. Kemungkinannya dia adalah makhluk yang butuh kepada pencipta, dan kemungkinan yang lain dia itu bukan makhluk, tidak butuh kepada pencipta. Wa imma faqirun ila ma siwah wa imma ghaniyyun amma siwah. Kemungkinannya dia butuh kepada selainnya, dan kemungkinan yang lain dia tidak butuh dari yang lainnya. Nah, wa ghairul wajib binafsi la yakunu illa bil wajib binafsi. Ya. Sampai di sini paham belum? Ini kemungkinan-kemungkinan, ikhwan. Jadi semua sesuatu yang ada pakai akalnya, maka ini harus sharihul akal. Berarti kalau kalian enggak pakal, enggak sharih akalnya. Nah, maklumun bisharihil akal ini. Sesuatu yang diketahui dengan sharihul akal. Berarti kalau aku kok enggak paham ini, akalnya enggak sharih ini. Nah, kurang sharih. Ya, kurang sehat. Ya. Berikutnya, ikhwan, sesuatu yang maujud itu kemungkinannya apa? Dia fakir, ya butuh pada yang lain, atau ghani, dia butuh kepada selainnya. Kemudian juga wa ghairul wajib binafsih la yakunu illa bil wajibi binafsih. Sesuatu yang tidak mesti adanya tidaklah akan terwujud kecuali dengan adanya zat yang mesti adanya, yaitu pencipta. Sesuatu yang sifatnya mungkin, mungkin ada, mungkin tidak. Nah, keberadaan dia tidak akan mungkin ada kecuali dengan adanya zat yang pasti adanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, faqat lazima ala taqdirin naqidaini wujuda maujudin wajibin binafsihi. Nah, faqat lazima, tayyib. Faqat lazima ala taqdirin naqidain wujudu maujudin apa? Panjang. Masih panjang, Mas. Mana? Ini balik saja tempat saya. Naam. Tayyib. Diakhirkan itu. Perhatikan dulu. Wa ghairul wajib binafsihi la yakunu illa bil wajib binafsihi, ya kan? Wal hadits la yakunu illa bi qadim, gitu. Baik. Sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru, tidak akan ada kecuali dengan Al-Qadim, yaitu Zat yang Maha terdahulu, yang tidak berpemulaan. Wal makhluk la yakunu illa bi khaliq, dan makhluk tidak akan ada kecuali dengan adanya khaliq, pencipta. Wal faqir la yakunu illa bi ghaniyyin anhu, dan yang butuh tentunya tidak akan wujud, tidak akan ada kecuali dengan Zat yang Maha kaya darinya, itu tidak butuh terhadapnya. Nah, faqad lazima ala taqdirin naqidain wujudu mawjudin wajibin bi nafsih qadimin azaliyin khaliqin ghaniyyin amma siwah. Maka mengharuskan di atas kemungkinan dua hal yang berlawanan itu, ikhwan, ya kan? Tadi disebutkan an-naqidain, ikhwan. Naqidain adalah dua perkara yang saling berlawanan, paham? Nah, disebutkan apa? Mulai dari yang awal, maujud, wajibun binafsi, dan ghairu wajibin binafsi. Dan seterusnya. Nah, merupakan keharusan yang dibangun di atas kemungkinan dua perkara yang saling bertentangan yang disebutkan di depan itu, adanya Zat yang mesti adanya, wujudu maujudin wajibin binafsi, Zat yang qadimin azaliyin, yang maha terdahulu, khalikin yang maha pencipta, ghaniyin amma siwah, yang tidak butuh terhadap selainnya. Naam. Wa ma siwahu bi khilafi dzalik, dan selain dia maka keadaannya berbeda dengan hal tersebut, yaitu dia itu adalah yang keberadaannya mungkin. Naam. Dan apa? Diawali dengan ketidakadaan, fakir, dan seterusnya dari sifat-sifat para makhluk. Baik, ini secara akal. Jadi tidak mungkin kalau kalian mengatakan apa? Mengingkari keberadaan Zat yang Maha Pencipta. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang ada itu mesti kemungkinannya tadi. Nah, waqad ulima bil hissi wad darurati wujudu mawjudin hadithin kainin ba'da alam yakun. Dan telah diketahui berdasarkan indera dan suatu kedaruratan keberadaan sesuatu yang sifatnya hadis, yang ada setelah sebelumnya tidak ada. Wal hadis la yakunu wajiban binafsih, dan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada itu tentunya tidak akan mungkin ada, tidak akan mungkin terwujud dan menjadi Zat yang wajib binafsih, yaitu Zat yang mesti adanya. Jadi ahla hadis, perhatikan, ahla hadis yaitu makhluk, sesuatu yang tercipta yang sebelumnya tidak ada, dia tidak akan mungkin menjadi menjadi wajiban binafsih, tidak akan mungkin menjadi Zat yang mesti adanya, tidak akan mungkin wala qadiman azalian, tidak akan mungkin menjadi Zat yang qadim, yang azali, wala khalikan lima siwah, dan tidak akan mungkin menciptakan selainnya, wala ghaniyan amma siwah, dan tidak akan mungkin menjadi Zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada selainnya. Nah, fa thabata bid darurati wujudu mawjudain, maka tetaplah berdasarkan kedaruratan ini adanya dua mawjud, ya, dua perkara yang ada. Taib. Ahadihima wajibun wal akhar mungkin. Yang pertama, wujud yang sifatnya wajib, wal akhar yang kedua yang sifatnya mungkin. Wajibul wujud maksudnya siapa? Allah. Mungkinul wujud makhluk, maksudnya adalah makhluk. Kemudian ahadihima qadimun wal akhar hadith, yang satunya qadim dan yang azali, tidak berpemulaan, yang lainnya hadith yang baru yang sebelumnya tidak ada. ahadihima ghaniyun wal akhar fakir, yang satunya ghani maha kaya, yang lainnya fakir. Ahadihima khaliqun wal akhar makhluk, yang satunya khaliq, yang lainnya makhluk. Wahuma muttafiqan fi kauni kullin minhuma syai'an mawjudan thabita, dan keduanya apa? Nah, bersepakat pada apa? Pada kondisi bahwasanya masing-masing dari keduanya adalah sesuatu yang apa? Ada, yang tetap. Berarti al-khaliq dan al-makhluk itu apa? Sama dari sisi apa? Ada kesamaan dari sisi apa? Sama-sama disifati dengan mawjud, sama-sama ada. Cuman adanya Allah sifatnya wajib, dan adanya makhluk sifatnya ghairu wajib, atau istilahnya lainnya apa? Mungkin. Taib. Wa minal ma'lum aidha anna ahadahuma laisa mumatsilan lil akhar fi haqiqati, dan merupakan perkara yang diketahui juga bahwasanya salah satu dari keduanya itu tidaklah menyamai yang lain pada hakikatnya. Id law kana kadzalik latamatsala fi ma yajibu wa yajuzu wa yamtani'. Sebab seandainya sama, seandainya sama antara wajibul wujud dan mumkinul wujud, maka tentunya akan sama pula pada perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang mungkin dan terlarang. Berarti kalau demikian akan kacau, enggak akan terbedakan antara yang keberadaannya wajib dan keberadaannya mungkin. Taib. Wa ahaduhuma yajibu qidamuhu wa huwa mawjudun bi nafsihi, wal akhar la yajibu qidamuhu wa la huwa mawjudun bi nafsihi. Naam. Kenapa? Karena salah satu dari keduanya itu zat yang wajib. Nah, dari sisi apa? Qidamnya, yaitu dia adalah mesti zat yang terdahulu, tidak diawali dengan sesuatu apapun, yaitu mawjudun binafsih, yang ada dengan sendirinya tanpa ada pencipta. Naam. Allah zat yang ajali, azali, tidak berpemulaan. Dan yang lainnya tidak harus kidamnya. Kenapa? Karena dia diciptakan yang sebelumnya tidak ada. Walahu mawjudun binafsih, dia bukan pula apa sesuatu yang naam diadakan dengan sendirinya. Wa ahaduhuma khaliqun wal akhar laisa bi khaliq, yang satunya pencipta, yang satunya bukan pencipta. Wa ahaduhuma ghaniyun amma siwah wal akhar fakir, yang satunya adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada selainnya, dan yang lainnya fakir. Taib. Falau tamatsala la lazima an yakuna kullun minhuma wajibul qidam laisa biwajibil qidam. Mawjud dan binafsi ghaira mawjudin binafsi, khaliqan laisa bi khaliq, ghaniyan ghaira ghani. Akan bingung. Seandainya keduanya sama, maka mengharuskan untuk masing-masing dari keduanya, masing-masingnya dia wajibul qidam. Taib. An yakuna kullun minhuma wajibal qidami laisa biwajibil qidam. Dia itu wajib dari sisi apa? Awal, tidak berpemulaan, sekaligus juga apa? Tidak wajib qidam. Yang masing-masingnya juga apa? Mawjud binafsih, juga ghairu mawjud binafsih. Dia pencipta, juga bukan pencipta. Maha kaya, juga apa? Tidak kaya. Nah, fayalzamu ijtima'u diddain ala takdiri tamatsulihima. Maka kelaziman perkataan mereka itu akan apa? Mengharuskan penggabungan dua hal yang saling bertolak belakang. Apabila dikatakan bahwasanya keduanya sama antara wajibul wujud dan apa? Mumkinul wujud. Fa'ulima anna tamatsulihima muntafin bi sharihil aql. Maka diketahui dengan ini bahwasanya kesamaan antara keduanya, yaitu antara khalik dan makhluk itu, ditiadakan berdasarkan akal sehat. Kama huwa muntafin bi nususi syara', sebagaimana hal itu apa? Tertolak atau ditiadakan berdasarkan nas-nas syariat. Nah, yang paham alhamdulillah, yang belum paham insyaallah nanti dengan semakin banyak membaca kitab-kitab akidah akan memahaminya. Memang di sini yang digebrak nah adalah apa? Ahlul kalam kebanyakannya. Makanya akidah tahawiyah ya pengajarannya ya setelah melalui tahapan-tahapan kitab-kitab sebelumnya. Dari kitab-kitab akidah. Ini masih mending. Antum kalau membaca syarah apa Tadmuriyah lebih-lebih lagi. Nah, orang Arab saja bilangnya ini bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah, tapi kalau antum cermati, sudah memahami kaidah-kaidah dasar, insya Allah akan paham. Dan di situ akan mudah untuk membantah ahli bid'ah kalau kita bisa bah memahami akar masalahnya, ikhwan. Syubhat bagaimanapun dihiasi, kembalinya ke sama itu. Makanya semua firqah telah kita lewati tadi cukup dengan satu kaidah yang kita pahami dengan baik. Naam, yaitu kemarin apa? Al-ittifaq bil asma' la yastalzim al-ittifaq bil musammayat. Kemudian sekarang juga apa? Naam, bahwasanya ijtima'ud diddain la yumkinu abadan. Yaitu bergabungnya dua perkara yang saling bertolak belakang itu tidak akan mungkin selama-lamanya. Kapan saja suatu pernyataan kok mengharuskan ijtima'ud diddain, maka berarti perkataan itu batil atau hak? Hah? Batil. Nah, kullu kalamin yalzamu ijtima'ud diddain fahuwa batil. Nah, itu harus dipahami. Semua perkataan kok melazimkan penggabungan dua hal yang saling bertolak belakang, berarti perkataan itu batil. Perkataan tidak benar. Perkataan tidak lumrah. Bagaimana? Penggabungan antara khalik dan makhluk. Nah, taib tidak mungkin. Maka berarti batil. Barakallahu fikum. Naktai bihada. Subhanakallahumma.